Kita masuk ke bab yang berikutnya, babun nahi. Naam. Qala al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, an-nahyu ta'rifuhu, definisinya, an-nahyu qaulun, nahi itu adalah perkataan, yatadammanu, yang mengandung, talabal kaffi, permintaan untuk menahan diri. Nah, bedakan dengan amr. Kalau amr apa, ikhwan? Ya tadammanu talabal fi'li, talabal ijab, diminta untuk diwujudkan. Tapi ini diminta untuk dilarang, dicegah, begitu. Ala wajhil isti'la, sama. Ya, berdasarkan sisi isti'la. Bisiqatin makhsusatin, dengan bentuk yang khusus. Jadi satu saja bentuknya ini. Jadi kalau fi'il amr kan macam-macam bentuknya. Fi'il amrnya, ya. Lamul amr, na'am. Tapi ini satu bentuk. Hiya, yaitu al-mudhari al-makrun bila an-nahya. Fi'il mudhari yang ditemani dengan la, yang menunjukkan larangan. La taqrabu zina. Apalagi ya akhwan? La taqrabu sholata wa antum sukara. Apalagi ya akhwan? Hah? Apa? La taj'alu lillahi andada. Dan seterusnya. Jadi bentuknya khusus satu, yaitu fi'il mudhari' yang ditemani dengan la, yang menunjukkan nahi. Ya. Mithlu qaulih ta'ala, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tattabi' ahwa'al ladzina kadzabu bi ayatina, janganlah engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirah. Kemudian beliau menjelaskan definisi yang telah beliau sebutkan. Fa kharaja bi qaulina, maka keluar dari perkataan kami, qaulun, maka tidak termasuk al-isyarah. Walaupun memberikan faedah, ya kan? Ada orang ribut kan. Sambil kita telunjuk di depan mulut kita. Maksudnya apa? Diam. Walaupun memberi faedah, tapi tidak dinamakan nahi. Nahi itu disyaratkan qaul, ucapan, lafaz. Adapun isyarah, fala tusamma nahyan, tidak dinamakan nahi. Wa in afadat makna, walaupun memberikan faedah maknanya. Wa kharaja bi qaulina, dan keluar dari perkataan kami, talabul kafi al-amru. Ya. Li'annahu talabul fi'li, karena perintah itu ya minta untuk diwujudkan suatu sesuatu. Kalau ini meminta untuk dicegah, dilarang, menahan diri. Wa kharaja bi qaulina ala wajhi isti'la al-iltimas. Karena kalau iltimas apa, ikhwan? Sederajat. Wa doa, kalau doa dari bawah ke atas. Wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in, dan yang lainnya dari apa-apa yang bisa diambil faedah berupa larangan berdasarkan qarinah-qarinah yang ada. Wa kharaja biqaulina, dan keluar pula dari perkataan kami bi siqatin makhsusah. Ya, bahwa yang dimaksud dengan larangan nahi itu dengan bentuk khusus. Dengan bentuk yang khusus, hiyal mudhari', yaitu bentuknya adalah mudhari' yang ditemani dengan apa? La'an nahiyah. Itu. Ila akhirih dan seterusnya. Nah, keluar dari pernyataan ini, madalla ala talabil kaf, apa yang menunjukkan untuk meminta untuk menahan diri, ya, untuk ditinggalkan, bisi qatil amr, tapi dengan bentuk perintah. Ya, misalnya apa? Ada orang, ya, minum. Nah, kita mengatakan dak. Mana dak? Utruk. Tinggalkan. Ya. Nah, ini kan melarang seorang minum, ya kan? Memberi faedah larangan, kan? Ini juga talabul kaf. Meminta untuk menahan diri dari sesuatu itu. Akan tetapi bentuknya bukan bentuk nahi. Bentuk apa ini ya kawan? Da. Fil amr dari apa? Wada'ah. Ya da'u. Da. Fil amr itu bukan nahi. Ya. Jadi amr itu khusus bentuknya. Fi'il mudhari' yang ditemani dengan la'an nahiyah. Utruk, maknanya utruk. Kuffa wa nahuha. Fa'inna hadihi, sesungguhnya lafaz-lafaz ini. Wa inta dhammanat talabal kaffi. Walaupun mengandung permintaan untuk menahan diri. Lakinna bisiqatil amri. Akan tetapi dengan bentuk amr, perintah. Fatakunu amran la nahyan, sehingga menjadi fi'il amr bukan fi'il nahi. Nah, waqad yustafadu talabul kafi bighairi sighatin nahi, dan terkadang bisa pula diambil faedah untuk meminta menahan diri dengan selain bentuk larangan, selain bentuk mudhari' yang ditemani dengan la'an nahiyah. Misal ayyusafal fi'lu bitahrim, misalnya kalau disifatkan perbuatan itu dengan haram. Hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Maksudnya apa? Larangan, ya. Memberikan faedah bahwa tidak boleh kalian memakan bangkai. Awil hazar atau kalarangan, ya. Awil kubhi atau jeleknya sesuatu, ya. Naam, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Au yuzammu fa'iluhu, ataukah dicela pelakunya, orang mengerjakan dicela. Salatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa lahum adzabun alim. Al musbil misalnya. Ya, dicela pelakunya. Au yurattabu ala fi'lihi iqab, ataukah ada pengaruh siksaan kalau melakukannya, mengerjakannya. Au nahu dzalik, atau yang semisalnya. Jadi asalnya bahwa bentuk larangan itu adalah fi'il mudhari' yang digandengkan dengan la'an nahiyah. Tapi terkadang keluar, ya, dalam artian kita bisa mengandil faedah an-nahi dari bentuk-bentuk yang lain. Disifatkannya suatu itu haram, atau makruh, atau disifatkannya sesuatu itu, barang siapa yang mengerjakannya maka dia mendapatkan ini. Ya. Atau dia mendapatkan hukuman dan seterusnya. Ini menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Baik. Ila hunaya akhwan, tafadhalu, hafizakumullah.